bagai salju tiada tercela. Ingin meraih bunga teratai yang indah, tak tercapai apa daya, hatiku kecewa. Bunga bercahaya menyinari sanubari, hatiku terlena, ku sayangi, ku sayangi.